geser ke moyumu. Lara suara keting rasa gawe kangen ning atiku. Tansah eling aku rosliramu. Bisa urip tentrem ya. Tak tulis lakon tresnamu enggen ginggal tresnaku. Tak tembangi saben kangen sliramu. Nangkane aku nangis nanging tresna wes kinaris. Tak lakoni Tresnaiku pancen aku tutuweni. Wis lilano aku kang mas, wis cukup laleno. Satu tresno iki bakal dadi cita. Tresno waranggono gardu tim kabar tim semuanya gawat meliti. Tresnaiku pancen raku tutuweni. Wis lilano aku kang mas, wis cukup laleno. Apa kang dadi tresno waranggono. Satu nomor lagu. Ini tentang apa ceritanya? Tentang cinta seorang bidu wanita. Bersama? Bersama seorang gitar tua.